الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Masih di pembahasan tentang apa yang terjadi di Fathu Makkah ketika Rasulullah dalam penaklukannya terhadap kota Makkah. Termasuk di antaranya pembahasan kita kemarin adalah masalah diharamkannya mut'atun nisa. Mut'atun nisa sebenarnya ini sudah lewat pembahasannya. Baik, nikah mut'ah. Baik. Nikah mut'ah itu yang dirajihkan oleh beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hanya satu kali dibolehkan, setelah itu diharamkan. Ada yang mengatakan dua kali, yakni di Khaybar kemudian di Fathu Makkah. Wallahul musta'an. Kemudian terakhir kita membahas kemarin tentang masalah. Terus kenapa ada hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah? Barakallahu fikum. Dan melarang memakan daging keledai kampung di zaman Khaybar. Seakan-akan kejadian pelarangan itu di Khaybar sekaligus pelarangan, barakallahu fikum, pelarangan makan daging keledai liar. Dikatakan kemarin bahwa sebenarnya itu ada dua riwayat dari Ali bin Abi Thalib pelarangan Rasulullah dari nikah mut'ah dan pelarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memakan daging keledai kampung. Kemudian rawi menyatukannya seakan-akan itu satu hadis, sehingga nampaklah bahwa seakan-akan pelarangan itu di satu waktu di satu tempat. Larangan makan daging keledai kampung dan larangan melakukan nikah mut'ah di Khaybar. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Fa in qila fa ayyu fa'idatin fil jam'i baina at-tahrimain. Lalu terus apa faedahnya mengumpulkan dua pengharaman ini? Haram memakan daging keledai kampung dan haram melakukan mut'ah. Idza lam yakuna qad waqa'a fi waqtin wahid. Kalau memang tidak terjadi di satu waktu. Wa inal mut'atu min tahrimil. Dan di mana mut'ah itu dari pelarangan makan daging keledai kampung. Maka dijawab oleh beliau rahimahullahu taala, hadzal hadis rawahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muhtajjan bihi ala ibni ammihi Abdullah bin Abbas fil mas'alataini. Kok kenapa dua riwayatan ini dijadikan satu? Kata beliau, hadal hadithu rawahu Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berhujjah. Beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, ala bni ammihi. Atas anak pamannya, yakni Abdullah bin Abbas. Karena mereka sepupuan. Barakallahu fikum. Ibn Abbas dan Ibn Abdul Muttalib. Ibn Abi Thalib, fi al-masalah tadi, di dua masalah. Fa innahu kana yubihul mut'ata waluhumil humur. Karena dulunya Ibn Abbas membolehkan nikah mut'ah dan membolehkan memakan daging keledai kampung. Fanadharahu Ali bin Abi Thalib fil mas'alataini. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendebat Ibnu Abbas di dua masalah ini. warawalahu tahrimaini. Sehingga Ali bin Abi Thalib, karena dua permasalahan ini dihadapi, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dua pengharaman ini sekaligus, padahal waktunya berbeda. Wa qayyada tahrimal humuri bi zamani Khaybar wa atlaqa tahrimal mut'ah. Baik. Ali bin Abi Thalib qayyada, membatasi pengharaman humur, yakni keledai kampung, di zaman Khaybar. Yakni di zaman Khaybar pengharaman itu. Sementara pengharaman mut'ah beliau sebutkan lepas, tidak ada waktu kapannya. Waqala innaka mar'un ta'ih. Sambil Ali mengatakan kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya engkau ini orang yang ta'ih, bingung. Ta'ih itu ya artinya sesat jalan. Barakallahu fikum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harramal mut'ah. Ini ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan innaka mar'un ta'ih. Engkau masih bingung tentang masalah ini, dua masalah ini, masalah nikah mut'ah dan masalah pengharaman keledai kampung. Ali mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harramal mut'ah." Bahwa Rasulullah telah mengharamkan mut'ah. Baik. "Wa harramaluhumal humuril ahliyati yaum Khaibar." Dan Allah telah mengharamkan, dan Rasulullah SAW telah mengharamkan daging keledai kampung di hari Khaybar. Barakallahu fikum. Ini ucapannya Ali bin Abi Thalib. Satu rangkaian. Kama qala Sufyan bin Uyainah wa alaihi aktsarun nas. Ini sebenarnya dialog antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Abbas. Di saat Ibnu Abbas mengatakan tentang halalnya dua perkara ini, sementara Ali mengatakan tentang haramnya. Ali bin Abi Thalib membawakan dalilnya. Cuman pada saat itu karena kondisi dialog bukan kondisi periwayatan hadis, paham barakallahu fikum. Baik, kalau kondisi periwayatan hadis memang orang-orang akan siap untuk menyampaikan hadis ini dulu baru hadis ini, barakallahu fikum. Sementara kalau orang dalam kondisi debat atau dalam kondisi berdialog intinya adalah pendalilan. Kama qala Sufyan bin Uyainah wa alaihi aktsarun nas farawal amraini muhtajjan alaihi bihima. Maka farawal amraini, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dua riwayatan ini sekaligus muhtajjan alaihi bihima, berhujjah dengan dua hadis ini barakallahu fik untuk membantai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. La muqayyadan lahuma biyaumi Khaybar. Bukan Ali bin Abi Thalib menyampaikan periwayatan pengharaman dua masalah ini pas di hari Khaybar. Wallahul muwaffiq. Bisa dipahami insyaallah ini. Walakin ha huna nadharun akhar wa huwa annahu hal harramaha tahrimal fawahish allati la tubahu bihal atau harramaha indal istighna'i anha atau ba'abaha lil muttar. Akan tetapi di sini perlu ditengok ulang. Ada nazarun akhar, sisi pandangan lain, wahuwa al-harramaha tahrimal fawahish allati la tubahu bihal. Apakah Allah atau Rasulnya mengharamkan nikah mut'ah ini, tahrimal fawahish, artinya seperti perbuatan zina, tahrimul fawahish allati la tubahu bihal, yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk lakukan apapun dan bagaimanapun keadaannya. Paham barakallahu fikum. Baik. Au harramaha indal istighna'i anha. Atau diharamkan ketika sudah tidak dibutuhkan lagi. Barakallahu fikum. Istighna'i anha artinya penghalalannya itu barakallahu fikum ketika memang tidak ada istri, tidak ada perempuan. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada perempuan yang dibawa sementara mereka sangat butuh untuk menyalurkan syahwatnya. Sementara di sana ada perempuan-perempuan yang boleh dinikahi mut'ah. Tapi ketika setelah orang memiliki istri sah, maka itu tidak diperbolehkan lagi. Namanya katakan indal istighna'i anha. Ketika tidak butuh lagi, maka diharamkanlah sudah. Itu yang kedua. Barakallahu fikum. Aw harramaha indal istighna'ihna wa abahaha lil muttar. Dan dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa. Hadza huwa alladhi nadhara fihi Ibnu Abbas. Inilah yang dipandang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Barakallahu bikum. Wa qala ana abahtuha lil muttarri kal mayyita wad dam. Kata Ibnu Abbas, aku mengatakan bolehnya kalau memang terpaksa. Seperti bangkai dan darah. Barakallahu bikum. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bukan penghalalan mutlak setelah diharamkannya. Paham? Karena dua ini, apa pengharaman-pengharam pawahis, bahwa pengharam pawahis itu memang sama sekali tidak boleh dilakukan. Tidak ada kata-kata mutar, terpaksa, tidak ada. Haram hukumnya sama sekali. Beda dengan pengharaman mayitah. Jadi, di kondisi tertentu boleh untuk mengonsumsinya. Wallahul musta'an. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa qala ana abahtu halil muttarrika kal mayt wa dam. Falamma tawassa'a fiha man tawassa'a wa lam yaqif 'inda ad-darurah, amsaka Ibnu Abbas an al-ifta'i bihilliha. Maka ketika orang mendengar fatwanya Ibnu Abbas, boleh bagi orang yang terpaksa. Orang-orang tidak lagi melihat terpaksanya, pokoknya boleh. Ketika orang sudah mulai berluas-luas, berlonggar-longgar dalam masalah hukum ini, walam yatawakaf inda darurah, bukan mereka lakukan hanya sekedar pada saat darurat, amsaka Ibnu Abbas al-ifta'i bihilliha. Akhirnya Ibnu Abbas tidak lagi berfatwa tentang bolehnya. Waraja'anhu, bahkan beliau mencabut fatwanya tadi. Waqad kana Ibnu Mas'ud yara ibahataha. Dan demikian juga Ibnu Mas'ud dulunya membolehkannya. Wa yaqra ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Berhujjah dengan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian. Fa fi sahihaini anhu qala kunna najzu ma rasulillah wa laysa lana nisa. Dalam sahihaini Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna najzu ma rasulillah, dulunya kami berperang bersama dengan Rasulullah, wa laysa lana nisa, sementara tidak ada istri-istri kami yang kami bawa. Fakulna ala nahtasi, tidakkah semestinya kita mengebiri atau dikebiri? Panahana thumma rakhasalana an nankiha almar'ata bisawbi ila ajal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukannya. Kemudian beliau memberikan kelonggaran, keringanan untuk kami menikahi perempuan dengan mahar pakaian sampai tempo yang ditentukan. Summa qara Abdullah ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, jangan kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian. Wa la ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wa qira'atu Abdullah hadhihi al-ayah aqiba hadzal hadithi yahtamilu amrayn. Bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu terhadap ayat ini setelah hadis ini yahtamilu amrayn, mengandung dua kemungkinan. Pertama, ar-raddu ala man yuharrimuha. Barakallahu bikum. Baik. Ar-radd, bantahan terhadap orang yang mengharamkannya. Karena ayat ini mengatakan la tuharrimu thayyibat, sementara sebelumnya pembolehan melakukan nikah mutah. Bantahan terhadap orang yang mengharamkannya. Wa annahalau lam takun fit thayyibati lama abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya nikah mutah itu bukan perkara yang baik, maka tidak akan mungkin Rasulullah membolehkannya. Yang kedua, thayyib. Asani ayyakuna arada akhir hadil ayat. Boleh jadi yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud adalah akhir dari ayat ini. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Barakallahu fiikum. Wa huwa ar-raddu ala man abaha mutlaqan. yakni bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan nikah secara mutlak. Wa annahu mu'tadin, bahwa orang yang melakukan penghalalan secara mutlak maka dia melampaui batas. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama rakhasa fi halid darurah, karena Rasulullah membolehkannya kalau perkara darurat. Wa innal hajati fil ghazwi, dan karena memang butuhnya pada saat orang perang. Wa inda adamin nisa, dan ketika tidak ada istri. Wa syiddatul hajati ilal mar'ah, dan butuhnya orang terhadap istri. Faman rakhasa fiha fil hadar ma'a kasratin nisa wa imkanin nikahi al-mu'tad faqad i'tada. Maka tentunya menurut Ibnu Mas'ud, siapa yang membolehkan melakukan nikah mut'ah fil hadar dalam kondisi mukim ma'a kasratin nisa, bersamaan dengan istri ada dan kemungkinan nikah dengan nikah yang biasa sangat gampang, kemudian masih tetap melakukan perbuatan nikah mut'ah, maka sungguh dia dianggap melampaui batas. Wallahu la yuhibbul mu'tadin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya Ibnu Mas'ud ini, Rasulullah SAW membolehkan di kondisi darurat. Kalau tidak darurat, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sama itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Cuman karena orang tidak lagi melihat masalah daruratnya, pokoknya boleh, akhirnya Ibnu Abbas mencabut fatwanya. Masya Allah. Fa'inkila, kalau ada yang berkata, fa'kifa tasna'una bima rawa muslim fi sahihi min hadithi Jabir wa salamata ibn al-Akwa' qala kharaja alayna munadi rasulillah faqala inna rasulullah qada adina lakum an tastamti'u, ya'ni mut'atan nisa. Bagaimana kalian memperlakukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir dan Salamah ibn al-Akwa', bahwa keduanya mengatakan kharaja alaina munadi rasulillah, keluar seseorang dari orang yang ditugaskan memberikan pengumuman dari Rasulullah, dia mengatakan inna Rasulullah qad adina lakum an tastamti'u, bahwa Rasulullah telah mengizinkan kalian untuk kalian melakukan istimta', yakni mut'atun nisa, nikah mut'ah. Qila hadza kana zaman al-fath qabla at-tahrim, maka jawabannya, pembolehan ini adalah pada saat Fathu Makkah sebelum diharamkannya. Summa harramaha ba'da dhalika bidalili ma rawahu Muslim. Kemudian setelah itu diharamkan dengan dalil juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Salamah bin Aqwa. Qala rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autas fil mut'ati thalasan thumma naha anha. Wa ama autas huwa amul fath li'anna ghazata autas muttasila bi fathi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kami melakukan nikah mut'ah ama autas di tahun autas, tiga kali diperbolehkan, summa naha anha, kemudian dilarang. Wa ama autas huwa amul fath, dan perang autas ini adalah amul fath, yani tahun di Fathu Makkah juga, tahun ditaklukkannya kota Makkah. Li'anna ghazatal autas muttasilah bi Fathu Makkah, karena perang autas itu bersambungan dengan Fathu Makkah. Fa'inkilah, kalau ada yang berkata, fama tasna'una bima rawahu Muslim fi sahihi an Jabir bin Abdullah qala kunna nastamti'u bil qabdati min at-tamri wad daqiqi al-ayyama ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar hatta naha anha Umar fi sya'ni Amr ibn Hurayth wa fi ma thabata an ibn Umar annahu qala mut'atib mut'atani kanata ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana anha anhuma mut'atu nisa wa mut'atu hajj. Bagaimana Anda mengarahkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah berkata, kunna nastamti'u bil qabdati minat tamar, kami melakukan nikah mut'ah dengan satu genggam korma atau gandum di hari-hari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar, dan hari-hari di zamannya Abu Bakar, hatta naha anha Umar, sampai Umar yang melarangnya. Fi sya'ni Amr bin Hurayth, pada permasalahan yang muncul pada Amr bin Hurayth. Wa fima sabata an Umar, dan juga telah sabit dari Umar, annahu qala mut'atani kanata ala ahdi Rasulillah. Dua mut'ah yang ada di zaman Rasulullah. Mut'atul hajj dan mut'atul nisa. Ana anha anhuma. Saya telah melarang keduanya. Mut'atul hajj dan mut'atul nisa. Bagaimana ini? Qila. Maka jawabannya adalah annasu fi hadza ta'ifatan. Manusia dalam masalah ini ada terbagi menjadi dua kelompok. Ta'ifatun taqulu inna Umara huwa alladhi harramaha wa nahaa. Ada kelompok pertama yang mengatakan bahwa Umar yang melarangnya dan mengharamkannya. Wa qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'i ma sannahul khulafa ar-rasyidun. Dan Rasulullah telah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang disunnahkan oleh para khulafa ar-rasyidun. Walam tara hadhihi ta'ifah tasihha hadits Sabra ibni Ma'bad fi tahrimi mut'ati amil fath. Walam tara hadhihi ta'ifah, dan kelompok ini, kelompok yang mengatakan pengharaman ini diharamkan oleh Umar. Mereka berpendapat tentang tidak sahihnya hadis Saburah ibn Ma'bad tentang pengharaman mut'atun nikah di tahun Fathu Makkah. Fa innahu riwa min riwayati Abdul Malik bin Rabi' ibn Saburah an abihi an jaddihi. Karena menurut mereka riwayatan tentang pelarangan Rasulullah dari nikah mut'ah di Fathu Makkah melalui jalan Abdul Malik bin Rabi' ibn Saburah an abihi an jaddihi. Waqad takallama fihi Ibnu Ma'in, sementara Ibnu Ma'in telah membicarakannya. Walam yara al-Bukhari ikhraja hadithihi fi sahihihi ma'a shiddatil hajat ilahi. Dan Imam Bukhari tidak Imam Al-Bukhari tidak memandang dibolehkannya dikeluarkan hadisnya orang ini. Sehingga beliau tidak mengeluarkannya dalam sahihnya ma'a shiddatil hajat ilahi, padahal sangat butuh untuk hadis-hadis yang seperti ini. Wa kaunuhu aslam min usul Islam, bahkan ini merupakan pokok dari pokok-pokok Islam karena menyangkut masalah haram dan halalnya satu hukum. Walau sahha 'indahu lam yasbir an ikhrajihi wal ihtijaj bihi. Seandainya menurut Al-Imam Al-Bukhari hadis ini sahih, maka tidak bersabar beliau untuk mengeluarkannya dan berhujjah dengannya. Qalu, mereka mengatakan walau sahha haditsu Saburah lam yakhfa 'ala Ibnu Mas'ud. Baik. Seandainya sahih hadis Saburah ini, tentunya tidak akan luput hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Hatta yaruya annahum fa'aluha. Sampai yura walau tadi, hatta yurwa, sampai riwayatkan annahum fa'aluha, bahwa mereka masih tetap melakukannya. Wa yahtaju bil ayah, dan berhujjah dengan ayat. Dengan ayat tadi dari Ibnu Mas'ud. Wa idzan walau sahha lam yakul Umar, seandainya sah pengelarangan mut'atun nikah di Fathu Makkah, Umar tidaklah melarang dan tidak mengatakan innaha kanat ala ahdi Rasulillah wa ana anha anha. Jadi, mut'ah ini, mut'atun nikah ada di zaman Rasul dan aku telah melarangnya. Wa u'aqibu 'alaiha, dan aku akan menghukumnya. Bal kana yaqulu, bahkan Umar mengatakan sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu innahu harramaha wa naha anha. Baik. Semestinya Umar mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya dan menghalalkannya dan mengharamkannya. Qalu walau sahha lam tuf'al ala ahdi siddiq wa huwa ahdul khilafatin nubuwwati haqqan. Seandainya sahih hadis itu menurut mereka, menurut kelompok ini, paham barakallahu fikum, menurut kelompok yang mengatakan tidak sahihnya hadis pengharaman nikah mut'ah di zaman Fathu Makkah. Mereka mengatakan walau sah, seandainya sah hadis itu, tidaklah dilakukan nikah mut'ah di zamannya As-Siddiq wa huwa ahdu khilafatin nubuwwati haqqa, dan itu adalah zaman khilafatun nubuwwah. Dan kelompok yang kedua mengatakan ta'ifatu tsaniyah ra'at sihhata hadis Saburah. Jadi kelompok ini, kan masalah ini, masalah ahkam nikah mut'ah ini, masalahnya bertitik pada nikah bertitik pada hadis Saburah ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa ta'ifatu tsaniyah ra'at sihhata hadis Saburah walau lam yasih, seandainya pun tidak sah Faqad sahha hadithu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka sungguh telah sahih hadis Ali bin Abi Talib. Anna Rasulullah harrama mut'atan nisa. Bahwa Allah telah mengharamkan, bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah. Fawajaba hamlu hadithi Jabir ala anna alladhi akhbara anha bifi'liha lam yablughu tahrim. Maka wajib diarahkan hadis Jabir ini bahwa masih ada sahabat yang melakukan nikah mut'ah setelah meninggalnya Rasulullah SAW, bahkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Harus kita bawakan bahwa kabar tentang sebagian sahabat masih melakukannya itu karena belum sampai kepada mereka pengharaman nikah mut'ah. Barakallahu alaikum. Subhanallah. Fawajaba hamlu hadithi Jabir ala anna alladhi akhbara anha atau ukhbira anha bifi'liha lam yablughu tahrim walau walam yakun qad ishtahara hatta kana zamani Umar radhiyallahu anhu, dan belumlah tersebar dan masyhur pengharaman itu sampai di zamannya Umar radhiyallahu ta'ala. Falamma waqa'a fiha an-niza', maka ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat tentang masalah pengharamannya, zahara tahrimuha washtahara, nampaklah pengharamannya, tersebarlah pengharamannya. Wa bihadza ta'taliful ahadithu al-waridatu fiha wabillahi taufiq. Dengan cara ini kita bisa mengklopkan dan mengompakkan antara hadis-hadis yang nampaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Paham barakallahu fikum. Artinya dan kesimpulannya bahwa pengharamannya memang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat-riwayatan yang menyatakan bahwa sebagian sahabat masih ada yang berpendapat tentang halalnya. Barakallahu fikum. Dengan dua pendapat tadi, kemungkinan mereka mengatakan tentang halalnya itu ketika mutar, ketika sangat butuh terhadapnya, bukan secara mutlak. Barakallahu fikum. Yang secara mutlak pun yang berpendapat masih bolehnya itu karena belum sampai kepada mereka hadis tentang pengharamannya. Maka ketika terjadi masalah ini diperdebatkan, maka muncullah hadis-hadis ini dalam periwayatannya. Barakallahu fikum. Jelaslah sudah bahwa itu adalah suatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Qala rahimahullahu taala. Insyaallah dipahami bahwa nikah mut'ah sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Faslun wa fi qissatil fathi min al-fiqh. Di dalam kisah Fathu Makkah ada faedah fikih yang bisa kita ambil. Jawazu ijaratil mar'ah wa amaniha lirrajul warrajulain. Bolehnya seorang perempuan memberikan perlindungan. Ijarah al-mar'ah wa amaniha lirrajul. Seorang perempuan boleh memberikan perlindungan terhadap laki-laki. Perlindungan keamanan maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Hani. Ya Rasulullah, inni ajartu li fulan. Aku telah memberikan perlindungan kepada si fulan, bahwa si fulan tidak boleh dibunuh. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam amana ummi Hani li hamawaiha untuk iparnya. Wa fiha min al-fiqh, di antara fikih yang diambil dari kisah ini, jawazu qatlil murtad alladhi taghalladhat riddatuhu min ghairi istitabah. Fa inna Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh kana qad aslama wa hajara wa kana yaktubu al-wahya li Rasulillah thumma irtadda wa lahiqa bi Makkah wa lamma kana yawm al-fath ata bihi Utsman ibn Affan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yubay'ahu fa amsaka anhu tawila thumma bay'ahu wa qala inna ma amsaktu anhu liyaquma ilayhi ba'dukum fayadriba unuqahu. Faqala lahu rajulun halla aw ma'ta ilayya ya Rasulullah. Faqala ma yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Baik, hukum yang sesungguhnya adalah jawazu qatlil murtad, bolehnya membunuh orang yang telah melakukan riddah, melakukan murtad yang berlipat-lipat. Murtad kemudian banyak kesalahan yang dilakukannya, seperti yang terjadi pada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh kana qad aslama wa hajar. Dulunya Abdullah bin Sa'ad bin Sarh sudah masuk Islam, bahkan hijrah. Wa kana yaktubul wahya li Rasulillah, dan bahkan dia menulis wahyu untuk Rasulullah. Tumartadda, kemudian dia murtad. Baik. Dan dia pun akhirnya mengatakan, aku sudah mengetahui semua apa yang diketahui oleh Muhammad. Tumartadda walahiqa bi Makkah. Murtad dia dan bergabung ulang ke orang-orang musyrikin di Makkah. Falamma kana yaumul fath, maka ketika terjadi fathu Makkah, atabihi Utsman bin Affan Rasulullah yubayah. Karena orang pada masuk Islam semuanya. Maka Utsman membawanya menghadap Rasulullah agar supaya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'absak anhu tawil. Pada saat dia hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terdiam lama, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan juga tidak. Suma bayahu, akhirnya Rasulullah membaiatnya. Wa qala inna ma amsaktu anhu. Kemudian pada waktu setelahnya beliau mengatakan, inna ma amsaktu anhu liyakuma ilahi ba'dukum fayadriba'unuk. Sesungguhnya aku berdiam lama tadi agar supaya salah seorang di antara kalian langsung memenggal lehernya. Faqalahu rajulun, maka seorang berkata, ya Rasulullah, hala umata ilaiya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan isyarat kepada aku untuk dipenggal? Taib. Faqala ma yanbaghi linabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Beliau mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki mata yang khianat. Fa hadha kana qad taghallada kufruhu biriddatihi ba'da imanihi wa hijratihi wa kitabatil wahyi. Ini orang taghallada kufruhu, berlipat-lipat kekafirannya. Betapa tidak, sudah dia masuk Islam, barakallahu fikum, taghallada kufru biriddati, murtad dia. Ba'da imani, sebelumnya dia sudah beriman, sudah berhijrah, bahkan menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumartadda walahika, kemudian murtad, kemudian bergabung dengan orang-orang musyrikin. Yat'anu 'alal islami wa yu'ibuhu, bahkan setelah itu menghujat-hujat Islam dan mencelanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yartad yuridu qatlahu. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk membunuhnya. Ini Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sar. Falamma ja'a bihi Utsman bin Affan wa kana akhahu min ar-radha'ah, ketika fathu Makkah dan dibawa dia oleh Utsman menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah saudaranya Utsman dari saudara sesusuan. Baik. Lam ya'murin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihi haya'an min Utsman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk dia dibunuh karena malu terhadap Utsman radhiyallahu taala an. Walam yubai'uhu liyaquma ilaihi ba'du ashabihi liyaqtulah. Selama dia belum berbaiat dan diterima baiatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dia belum bisa barakallahu fikum diterima keadaannya. Rentang waktu yang lama Rasulullah SAW terdiam supaya ada seorang di antara sahabatnya yang segera untuk memenggal lehernya. Fahabu Rasulullah ayyuqaddimu ala qatlihi bighairi idnihi. Tapi para sahabat enggan untuk melakukannya tanpa ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya serba salah juga barakallahu. Rasulullah tidak memberikan apa? Berikan isyarat untuk itu. Barakallahu fikum. Sementara sahabat juga tidak mau melakukan sesuatu tanpa izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutnya mereka salah, takutnya mereka keliru. Keliru. Rasul pun enggan untuk memerintahkan orang untuk membunuhnya karena di sana ada Utsman. Baik. Wastihya wastahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Utsman wa sa'adul qadar wa as-sabiqu lima yurillahu subhanahu bi Abdillah mimma dhahara minhu ba'da dhalika min al-futuh. Subhanallah. Wa sa'adul qadar as-sabiq. Dan dia telah dibantu. Abdullah ini, Abdullah Siapa ini namanya? Abdullah bin Sa'ad ibnu Abi Sarh. Dia telah dibantu oleh takdirnya dengan apa yang Allah kehendaki padanya di masa-masa yang akan datang. Bima zahra minhu ba'da dzalika minal kufuh. Bagus dan baik kembali ke Islamannya. Dan dia banyak membantu Islam dan kaum muslimin dalam penaklukan kota-kota. Fabaya'ahu wa kana mimman istasnallahu biqaulihi. Maka Rasul membaiat dia dan dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqq. Kaifa yahdillahu qauman, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk atas satu kaum yang kafir setelah iman mereka? Wa syahidu anna ar-rasul haqq, dan dia telah mempersaksikan bahwa Rasul adalah hak. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada dia keterangan. Wallahu la yahdil qaumadz zalim, dan Allah tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim. Ulaika alladzi ulaika jazaohum, orang yang seperti ini murtad padahal dia sudah beriman, sudah menyaksikan segala sesuatunya, dan tidak lagi pantas orang untuk melakukan riddah. Ulaika jazaohum, untuk mereka ini balasannya adalah laknatullah, laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, kekal dalam api neraka. La yukhaffafu anhum al'adab wa lahum yunzarun, tidak diringankan untuk mereka azab dan tidak mereka ditangguhkan. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Masyaallah. Inilah Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarh. Kecuali orang-orang yang taubat min ba'di dzalika, setelah murtadnya. Wa aslahu, dan berlaku baik. Wallahu fa innallaha ghafur rahim, sungguh Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, ma yang bagi nabi an takun lahu khainatul ayun, tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki mata yang khianat. Ay anna nabiy sallam la yukhalifu zahirahu batina, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyelisih zahir dan batinnya. Apa yang ada itulah lahir dan batinnya. Wala sarruhu ala wala sirruhu alaniyatahu, rahasianya tidak akan berselisihan dengan apa yang nampak. Wa idza nafadha hukmallahi wa amrahu lam yu'mi bihi bal sarraha bihi wa a'lanahu wa adharahu. Kalau beliau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lam yu'mi bihi, beliau tidak hanya memberikan isyarat tapi betul terang-terangan memberitahkannya. Wa'alanahu wa'abharahu, mengiklankannya dan menampakkannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya hukum orang yang murtad, barakallahu fikum, riddah mughalladhah, barakallahu fikum, yani banyak pelanggarannya, bukan cuma sekedar riddah. Dan orang yang seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk melakukan riddah. Kurang apalagi dia sudah menulis wahyu, dia sudah hijrah, dia sudah melihat mukjizat, dia sudah melihat banyak. Kemudian riddah. Barakallahu fikum. Maka hukum sebenarnya untuk orang yang seperti ini tidak ada lagi diterima tobatnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.